sang waktu hanya untukmu. Coba ku petik bintang, lalu ku bawa pulang, itu hanya untukmu. Sambut aku dengan cintamu saat aku pulang. Sentuh aku, basuh periku, hilangkan letih di tubuhku. Pulang jauh pun berjalan, mengarungi sang waktu hanya untukmu. Coba ku pergi bintang, lalu ku bawa pulang, itu hanya untukmu. Ku ingin kau jadi tempat di mana aku bersandar tadi penat letih. Bila aku pulang, berikan senyuman. Bila aku pulang.